Satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Siapa dia kalau bukan Andisa Rahma. Selamat siang buat Porang Paring. pokoknya buat Parang-Paring semuanya terima kasih. Wonten apa niku Mas kok kerusek-kerusek. Kesenggal didik mawon nggih.